makan antara orang yang terjerumus ke dalam segala bentuk kemaksiatan disamakan dengan orang yang memiliki rasa takut kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menegakkan keimanan dalam dirinya dan ketakwaan. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, afana ja'alul muslimina kal mujrimin. Ya, apakah kami akan menjadikan sama orang-orang yang berislam dengan orang yang melakukan dosa? Dan banyak sekali ayat-ayat yang memuji orang-orang yang melakukan ketakwaan, dan tidak sedikit Al-Quran yang mencela dan mengancam para pelaku dosa. Bagaimana bisa disamakan? Jadi ketika konsep keimanan yang mereka pahami tersebut tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan ijma' para salafus saleh, berefek di dalam memahami konsep hukum terhadap pelaku dosa besar. Baik, sebaliknya orang-orang khawarij, di mana mereka menjadikan amal setara seluruhnya dengan asul iman, pokok keimanan, sehingga mereka menganggap orang-orang yang meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala ataupun melakukan dosa, mereka anggap keluar dari Islam. Mereka anggap keluar dari Islam. Ya, karena mereka menjadikan semua ketaatan itu tingkatnya sama. Dan ini yang kemarin telah kita bahas di definisi keimanan, bahwa cabang keimanan itu tidak sama. Ada di antaranya bila ditinggalkan mereka merupakan usul iman, ada di antara merupakan bagian dari iman al-kamil al-wajib, dan ada di antaranya merupakan bagian dari iman al-kamil al-mustahab. Maka perintah Allah Subhanahu wa taala pun berlevel-level. Ya, ada yang mutlak secara keyakinan tidak bisa ditawar-tawar, dia merupakan usul iman. Kemudian juga di antara keyakinan merupakan adalah kebagian dari kesempurnaan iman yang wajib. Kemudian juga di antara ada bagian dari kesempurnaan iman yang mustahab. Karena perintah Allah ada yang berkaitan dengan usul iman, ada yang berkaitan dengan hal-hal yang wajib. Bila ditinggalkan tidak mengeluarkan seseorang sebut dari keislamannya. Kemudian ada pula perintah-perintah Allah yang merupakan anjuran, yang itu menyempurnakan, meninggikan kedudukan seseorang bila dia mengamalkan perintah tersebut, yaitu disebut dengan istilah syar'inya at-tatawu', amal-amal sunnah atau amalan al-mustahabbat wal-mandubat. Begitu pula larangan bertingkat-tingkat. Nah, jadi dosa menurut al-sunnah jamaah terbagi dua, al-kabair wa sagair. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Al-kabair ini juga terbagi dua. Kabair yang bisa mengeluarkan syirik, dosa besar bukan? Dosa besar. Berolok-olok dengan agama, dosa besar. Ya kan? Nifak, dosa besar. Tapi itu dosa besar yang bisa mengeluarkan orang dari Islam. Namun dosa-dosa besar yang bertingkat dengan maksiat, zina, membunuh orang, minum khamar, mencuri, ya, dan maksiat-maksiat yang lainnya, ini tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Nah, jadi ada tingkatan-tingkatan ini nih yang perlu dipahami. Maka oleh sebab itu Ahlu Sunnah wal Jamaah mengatakan iman itu apa? Lahu arkanun wa syu'abun. Ada memiliki rukun dan juga cabang-cabang. Dan maka hadis tersebut menyebutkan al-imanu bid'un wa sab'una aw sittuna syu'bah. Kalimat syu'bah itu sudah menunjukkan bahwa level cabang-cabang keiman tersebut tidak sama besar dan kecilnya, tetapi berlevel-level. Ada bagian dari cabang itu usul iman, ada bagian dari cabang itu merupakan al-iman al-kamil al-wajib, dan ada juga dari cabang iman itu adalah merupakan al-iman al-kamil al-mustahab. Maka ketika orang meninggalkan sholat, tidaklah sama dosanya seperti orang tidak membuang duri dari jalan. Nah, ini dosa pun bertingkat-tingkat, perintah pun bertingkat-tingkat. Nah, maka dari itu penting belajar mana perkara-perkara yang merupakan ancaman bila dilakukan untuk usul iman, mana perkara-perkara yang merupakan menafikan al-iman al-kamil al-wajib, mana perkara-perkara yang tidak menafikan asl iman, dan apapula perkara-perkara yang tidak menafikan al-iman al-kamil al-wajib. Baik, dosa terbagi dua, al-kabira itu al-kabair, jamaknya al-kabira. Al-kabira didefinisikan oleh para ulama, apa ini maksud dosa besar itu adalah kullu dhanbin yatarattabu alaihi haddun fid dunya. Setiap dosa yang dihukum atas pelakunya adanya hukum tertentu di dunia ini, seperti berzina, dicambuk atau dirajam, mencuri, dipotong tangannya, ya, ada hukum-hukum vonis yang jelas. Adun itu vonis yang jelas dalam agama terhadap sebuah dosa, maka itu adalah al-kabirah, dosa besar. Dosa besar itu tidak melakukan hal yang dilarang saja, termasuk meninggalkan perkara yang diperintahkan. Ya. Baik, aw wa'dun ala wa au adda apa ini? Au au adallahu alaihi binar. Yang pertama, ada vonis terhadap pelaku di dunia ini. Yang kedua, ada ancaman atas pelaku dengan azab api neraka. Ancaman dengan azab api neraka. Itu adalah, berarti itu adalah dosa besar. Aula'n, ya, binarin aula'nin aughadabin. Atau dilaknat. Ya, pokoknya Allah melaknat melakukan gini. Atau Rasulullah melaknat pelakunya. Maka itu berarti dosa besar. Al-ghadab atau Allah membenci, memarahi pelakunya, marah kepada pelakunya. Berarti perbuatan adalah dosa besar. Ini di antara dawabit atau dependisi untuk mendeteksi sebuah pelanggaran, ya, baik meninggalkan yang diperintah atau melakukan yang dilarang. Mendeteksi ini bagian dosa besar atau tidak, di antaranya apa yang kita sebutkan tadi. Ada vonis pada pelaku di dunia, atau pelaku diancam dengan azab neraka, atau pelaku mendapat ancaman, laknat, dan marah-marahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Atau juga ada yang menyebutkan dosa besar itu adalah kullu ma'siyatin yaqdumul mar'u 'alaiha mutahawinan bitikabiha pemutajarian alaiha. Dan ini termasuk dosa yang dimana pelakunya bila ketika melakukan menganggap kecil, meremehkan, ya, dan memberanikan diri atas perbuatan itu. Nah, di sini sebagian ulama memberikan penjelasan bahwa dosa kecil bisa menjadi dosa besar dengan dua hal. Yang pertama, al-istimraru 'alaiha, senantiasa dia lakukan dosa kecil itu, dia akan menjadi itu. Maka disebutkan wattaqi dzunuba kullaha fa innal jibala minal ahsa. Tinggalkan dosa seluruhnya karena gunung itu pada dasarnya kumpulan daripada batu-batu kerikil, batu-batu menjadi besar. Dan juga hal yang kedua disebutkan para ulama, dosa kecil akan menjadi besar dosanya, menjadi setara dengan dosa besar bila pelakunya ketika melaksanakan meremehkan dan merasa berani. Ada orang, makanya disebutkan dalam hadis lain bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni setiap dosa kecuali lil mujahir, orang yang membanggakan dosanya. Jadi tidak ada rasa malu, tidak ada rasa segan dalam dirinya untuk berbuat dosa tadi. Nah, ini banyak sekarang kita lihat maksiat di mana ada orang berani di depan orang-orang ramai melakukan, membanggakan diri berbuat maksiat itu. Ini dosa kecil akan naik pada posisi dosa besar dengan dua perkara tadi, bila dilakukan dengan cara berani tanpa ada rasa sedikit pun khawatir dalam dirinya, anggap remeh oleh dia dosa itu. Yang kedua apa tadi? Al-istimraru alaiha, senantiasa dia lakukan dosa kecil, dosa kecil, dosa kecil, dosa kecil. Ya, makanya ulama katakan jauhilah dosa itu seluruhnya, karena gunung itu terbentuk daripada kumpulan batu kerikil, batu kerikil. Baik. Di antara contoh dosa besar adalah terdapat dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya, dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih, istanibu sab'al mubiqat, hindarilah tujuh dosa yang membinasakan pelakunya itu. Qalu wa ma hunna? Sahabat bertanya, apa dosa, tujuh dosa yang membinasakan itu ya Rasulullah? Asyirku billah, syirik inna Allah. Nah, ini tadi kita sebutkan dosa besar pun ada yang mengeluarkan dari Islam, tapi tidak setiap dosa membuat orang keluar dari Islam. Di antara sebutkan ini syirik, syirik membuat orang keluar dari Islam enggak? Iya. Wasihir, syirku wasihru. Nah, wa qatala nafsa lati haramallahu illa bilhaq. Nah, membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk dibunuh kecuali dengan ada alasan yang membenarkan, ya, kisos dan selainnya. Nah, membunuh jiwa itu tidak meluarkan orang dari Islam. Sihir, iya. Wakul riba, memakan riba. Demikian pula makan riba tidak meluarkan orang dari Islam. Wa aklu malil yatim, ya, memakan harta anak yatim juga tidak mengeluarkan dari Islam. Ini dosa besar. Wa tawalli yaumaz zah, lari dari medan perang di dalam berjihad. Nah, wa qadful muhsanatil mu'minat al-ghafilat, menuduh wanita-wanita orang beriman yang suci dengan perbuatan yang keji. Ya. Nah, ini di antara contoh dosa-dosa besar tersebut. Contoh. Baik. As-saghira, mana pula saghira? Nah, definisinya adalah setiap dosa hiya kullu dhanbin laisa fi haddun fi dunya wala wa'idun khas. Tidak disebutkan di dalamnya vonis tertentu di dunia ini bagi pelakunya, dan tidak ada ancaman khusus bagi pelakunya di akhirat. Waqila inna saghira, dan juga dikatakan dosa kecil itu adalah yaqulu ma'siyatin tahsulul ghuflah wa lam faqu sahibuha annanamin, sesuatu yang dilakukan karena kealpaan dan orang yang melakukannya sentiasa merasa menyesali, ya. Yung kisut talazudahu bil maksiyah, yang membuat dia tidak senang, tidak menikmati maksiat tersebut. Nah, wa misal saghira, mana contohnya dosa kecil? Apa yang diwakilkan Abu Hurairah anhu, bahwa Nabi SAW bersabda dalam hadis Sahih Muslim, kutiba ala ibni Adam nasibuhu, ya, minaz dina, telah ditentukan atas anak Adam itu ada perkara yang dicatat, ya, atasnya bagian dari zina. Mudriku dalik la mahala. Dia akan tertimpa hal itu tanpa bisa menghindari. Fala ainani fihinahuma an-nazar. Nah, contohnya apa? Memandang kepada bukan melihat aurat yang bukan muhrim atau mahram. Kalau muhrim adalah orang yang berihram. Ya, melihat matanya melihat sesuatu yang diharamkan ini, maka itu adalah terkecil. Wal udhunani zinahuma istima', mendengar. Ya, hal-hal yang menaikkan syahwat. Wal lisan zinahuma al-kalam. Kalimat-kalimat yang menimbulkan syahwat. Wal yadu zinahuma al-batsh. Memegang. Ya, yang bukan mahram. Langkah kaki yang menuju ke tempat maksiat tersebut. Warijlu zinahuma al-khuta. Wal qalbu yahwi wa yatamanna. Hati menginginkan dan menginginkan, ya. Wa yusaddiqu dhalika al-fardu wa yakdhibu. Yang nanti yang akan mendustakan, membuktikan mendustakan adalah yaitu kemaluan. Nah, ini di antara contoh dosa kecil yang disebutkan oleh para ulama. Baik, mana dalil dosa itu terbagi kepada dua? Ada dosa besar, ada dosa kecil. Mana dalilnya tadi? Ijtanibu sabrul munqad. Atau hadis yang lain, akhwafu ma akhwafu alaikum asyirkul asgar. Aku cemaskan atas kalian melakukan syirik kecil. Berarti ketika disebut syirik asgar, berarti ada syirik akbar. Nah, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah membagi dosa itu kepada al-kaba'ir was-shagha'ir. Sebut as-shagha'ir itu illa lamam. Nah, di antara di sini adalah instattanibu kaba'ira, intajtanibu kaba'ira. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar, ma tunhauna anhu, yaitu dosa-dosa besar yang apa yang kalian dilarang melakukannya, jika kalian menghindari itu, mukafir ankum sayiatikum, meninggalkan dosa-dosa besar itu menyebabkan dosa-dosa kecil kita terampuni. Itu kemahampunan Allah SWT. Maka dosa kecil tidak butuh kepada taubat, sebagian para ulama menyebutkan. Dia terhapus dengan banyak amal soleh, melangkah ke masjid, ya kan, berzikir, kemudian menjauhi dosa-dosa besar, ya, dan amal-amal soleh itu menghapus. Tapi kalau dosa besar, ini antara perbedaannya dengan dosa kecil, dia butuh kepada taubat. Taubat harus bertaubat. Nah, cuman beda dosa besar ini kalau dia tidak bertobat nanti di akhirat. Yang penting dosa ini dosa besar, bukan dia mengeluarkan dari Islam seperti apa? Syirik. Maka dosa selain syirik Allah akan ampuni. Innallaha la yaghfiru asyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nah, jika dia membawa dosa besar dan belum bertobat, maka dia tidak kekal dalam neraka. Dan bahkan dia punya peluang untuk diampuni dosanya oleh Allah SWT. Maka disebut hukumnya oleh Ahlussunnah tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia melakukan amal-amal yang super ikhlas, yang super nilainya besar, bisa saja dosa besarnya diampuni atas amalnya luar biasa tadi. Ya. Contoh umpamanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang sahabat, ya, Abi Balta'ah, yang melakukan sebuah dosa besar, membocorkan rahasia rencana Rasulullah SAW untuk menyerbu masyarakat Mekah ketika Fath Mekah. Namun dosa besarnya itu diampuni gara-gara dia ikut dalam perang Badar. Maka ketika Umar berkata kepada Rasulullah SAW, "Dani ya Rasulullah, adzim hadzal munafik. Ya Rasulullah, biarkan aku penggal leher orang ini." karena perbuatannya ini termasuk suatu hal yang sangat berbahaya dalam Islam, membuat cerita rahasia Rasulullah SAW, bahkan bisa memungkinkan membawa pada kekufuran. Namun Rasulullah katakan, la, innahu min ahli Badr, dia adalah orang ikut perang Badar. Fa inna Allah qad, karena Allah sudah berkata kepada ahli Badar, isnau masyitum faqad ghafartu lakum. Bayangkan pahala berjihad satu perang Badar saja, dosa yang begitu besar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam sebuah kisah, wanita Bani Israel, seorang pelacur, ketika amalannya itu dilakukan dengan nilai keikhlasan yang luar biasa, saat dia melihat seekor anjing yang kehausan, lalu dia turun ke sumur dan mengambil air dengan sepatunya, lalu diminumkan kepada anjing tersebut, maka Allah mengampuni dosanya tersebut. Kenapa? Karena nilai kekuatan ikhlasnya tadi. Karena tidak ada yang diharap orang melihat, dan juga binatang ini apa yang diharapkan oleh dia. Beda dengan orang, manusia satu saat mungkin diharapkan bisa memberi sesuatu pada dia. Nah, ini diantara bahwa pelaku dosa besar, ya, perbedaan dengan dosa kecil tadi, butuh kepada taubat. Tapi di akhirat kelak, hum tata masyiatillah, dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu kafir ankum sayiatikum. Jika kalian menghindari dosa-dosa besar yang kalian dilarang melakukannya, kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan ampuni dosa-dosa sayiatikum. Sayiatikum ini adalah dosa-dosa kecil kalian. Wa nadkhilukum mudkhalan karima. Dan kami akan masukkan kalian ke dalam surga yang mulia. Baik. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yastanibun kaba'ir al-ithmi wal fawahisha illa lamam. Orang-orang menjauhi dosa-dosa besar dan wal fawahisha, dosa-dosa yang penuh kekejian. Illa lamam, limam ini adalah dosa-dosa kecil. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sungguhnya Rabbmu amat luas ampunannya. Ini di antara dalil tentang apa? Adanya pembagian dosa itu kecil dan besar. Dalam hadis yang lain, Rasulullah menyebutkan as-salawatul khams wal jum'ah ila jum'ah wa ramadhan ila ramadhan wa firwa ila umrah wa umrah ila umrah mukafiratul lima bainahunna idza istunibatil kaba'ir. Salat inal mawaktu Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, atau umrah ke umrah berikutnya, dapat mengampuni dosa-dosa. Kata Rasulullah SAW, ipa apabila dia menghindari dosa-dosa yang besar. Idza istunibatil kaba'ir. Nah, jadi ini landasan tentang adanya pembagian dosa itu, ada yang besar dan ada yang kecil. Baik. Sekarang ya, dan juga disebutkan diwakilkan dari Umar bin Abbas bahwa keduanya pernah berkata, la kabirata ma istighfarin wa la saghirata ma israrin. Nah, ini yang tadi kita sebutkan. Tidak ada dosa besar bila diiringi dengan istighfar, dan tidak ada dosa kecil bila selalu dilakukan. Baik. Pandangan Ahlussunnah tetap pelaku dosa besar. Nah, ini yang kita sebutkan tadi. Anna murtaqib al-kabira la yukaffar biha. Tidakkan mi ahli tauhid wal ikhlas. Pelaku dosa besar tidaklah dikafirkan pelakunya itu bila dia orang yang bertauhid dan ikhlas. Dia adalah beriman dengan keimanannya, fasikun bikabiratihi. Dia punya iman dengan iman yang dimiliki, dan memiliki kefasikan dengan dosa yang dia lakukan. Maka disebutlah mukmin fasikun. Mukmin yang fasik. Atau mukmin naqisul iman. Orang beriman yang kurang imannya. Ditetapkan baginya usul iman. Atau disebut dia muslim. Muslim. Nah. Di dunia ini perbedaannya ada di antara orang Murji'ah dengan Ahlussunnah dan Khawarij. Khawarij mengatakan pelaku dosa besar di dunia kafir, di akhirat kekal dalam neraka. Kemudian ada yang mendekati mazhab Khawarij namanya mazhab Mu'tazilah. Mereka mengatakan pelaku dosa besar itu fi manzilatin baina manzilatain. Di satu posisi di antara dua posisi. Apa maksud mereka? Orang melakukan dosa besar menurut orang Mu'tazilah tidak keluar dari Islam, keluar dari Islam tapi belum sampai pada kekufuran. Dia tidak muslim juga tidak kafir, itulah maksudnya dia. Tidak muslim tidak kafir. Nah, ini pendapatnya Wasil bin Atha dan para pengikutnya. Kalau orang Murji'ah, menurut mereka pelaku dosa besar memiliki iman yang sempurna. Di akhirat orang Mu'tazilah kesimpulannya sama dengan orang Khawarij, menyatakan pelaku dosa besar kekal dalam neraka. Alasannya bukan karena kafir, tapi dia alasan orang Mu'tazilah beda dengan orang Khawarij. Kata mereka tidak ada syafaat bagi ahlul kebair, tidak ada syafaat bagi orang berlaku dosa besar. Alasan mereka apa? Logika. Karena Allah sudah mengancamnya untuk masuk neraka, maka Allah wajib memasukkan dalam neraka dan tidak boleh mengeluarkannya dari api neraka. Itu menurut mereka. Kalau menurut lawazim, si mazhabnya orang Murji'ah, orang berdosa besar tidak akan tersentuh neraka, tapi langsung masuk surga. Ini mazhabnya siapa? Orang Murji'ah. Dan ini sangat bertentangan dengan ayat dalil-dalil yang banyak sekali mazhab Murji'ah ini. Ya, sehingga banyak ayat mengancam orang-orang berbuat dosa dengan perbuatan dengan api neraka. Baik. Itu di dunia dan di akhirat bagaimana pandangan pemahaman lain yang berseberangan dengan paham Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan orang melakukan dosa besar tidak keluar dari Islam, tapi bukan berarti dia memiliki iman yang sempurna. Nah, dosa besar ini tadi kita sebutkan bisa meninggalkan perintah, bisa melakukan larangan, dan termasuk dalamnya perbuatan-perbuatan yang menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Dalam istilah para ulama disebutkan bid'ah. Jadi bid'ah itu, mana telah kita tegaskan di awal, tidak semuanya juga mengeluarkan dari Islam seperti maksiat. Tidak ada keyakinan bid'ah yang mengeluarkan dari Islam. Ada keyakinan yang tidak mengeluarkan dari Islam. Ya, ini perlu dipahami. Baik. Maka ketika Rasulullah SAW menyebutkan akan terpecah belah umatku 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu. Nah, yang di neraka ini ashabul kabair, bukan orang kafir. Maka ashabul kabair hukumnya di akhirat tahta masyiatillah. Jika dia dimasukkan Allah ke dalam neraka, dia tidak kekal dalam neraka. Dia tidak kekal dalam neraka. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi bagi orang Khawarij, orang Mu'tazilah, mereka kekal di neraka. Kalau Khawarij karena dia kafir, kalau orang Mu'tazilah mengatakan namanya infadul wa'id dalam akidah mereka itu. Ancaman Allah kepada orang pelaku dosa besar harus diterapkan. Itu kata mereka. Ya. Nah, di sini garis perbedaan antara keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah dengan keyakinan Murji'ah dan keyakinan orang Khawarij. Jadi kesimpulannya apa? Adakah dosa yang bisa mengeluarkan kita dari Islam? Ada. Apakah setiap dosa mengeluarkan kita dari Islam? Tidak. Adakah umat Islam yang masuk neraka? Ada. Adakah umat Islam yang kekal dalam neraka? Tidak ada. Itu kesimpulannya. Ya. Baik. Di sini disebutkan, ya. Maka di akhirat di bawah kehendak Allah, jika Allah kehendaki mengampuninya, jika Allah kehendaki Allah azab di neraka, namun dia tidak kekal di neraka, ya. Berbeda dengan kelompok-kelompok yang telah kita sebutkan tadi seperti Murji'ah, mereka mengatakan bahwa maksiat tidak mempengaruhi keimanan, sebenarnya mereka mengatakan taat tidak bermanfaat dalam kekufuran. Dan pemahaman Murji'ah ini jelas batil sekali. Bagaimana bisa akan disamakan orang yang ahli ketaatan dengan orang yang ahli dalam kemaksiatan, ya kan? Kedua, tadi Mu'tazilah sudah kita jelaskan, ya, mereka mengatakan orang yang tanda besar itu tidak beriman juga tidak kafir, tapi ada di antara dua posisi, dan bila di dunia di akhir kelak mereka kekal dalam neraka, ya, jika dia tidak bertobat tentunya. Kemudian Khawarij juga mereka mengatakan pelaku dosa besar kafir di dunia kekal di neraka. Baik. Dalil Ahlu Sunnah, dalil Ahlu Sunnah tentang keyakinan mereka terhadap pelaku dosa besar tersebut, dalilnya sangat banyak dalam Al-Quran dan Sunnah. Di antaranya firman Allah SWT, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fasluhu bainahuma. Jika ada dua golongan dari orang beriman itu saling berperang, maka damaikan antara keduanya. Nah, bagaimana bisa dikatakan ini? Itu kalau berperang saling membunuh, enggak? Nah, dosa besar enggak itu? Membunuh orang beriman. Tapi Allah tetap mengatakan keduanya wa in ta'ifatani. Jadi adakah terjadi di kalangan orang beriman itu perselisihan yang sampai pada tingkat terjadi peperangan dan pembunuhan? Ada. Maka Allah katakan kedua kelompok itu adalah kelompok beriman. Tidak dihukum salah satunya kafir. Padahal masing-masing kelompok ingin apa? Membunuh lawan, bukan enggak? Nah, ini kan dosa besar, tapi Allah tetap beri namakan sebutan iman. Yang ada pada mereka apa? Usulul iman. Nah, maka ada mereka diantara keduanya. Fa'in bawar ihdahuma alal ukhra. Jika salah satu kelompok ini tidak mau didamaikan, bahkan bagot melakukan kezoliman kepada saudaranya, faqatilullah, kita pergi. Boleh kamu perangi itu kelompok, boleh kamu bunuh dia, kelompok yang enggan untuk tidak mau bersatu. Ini menunjukkan apa ini? Betul, ayat ini banyak sekali faedahnya. Pertama, begitu pentingnya persatuan umat dan begitu bahayanya terjadi perpecah belahan sampai-sampai Allah boleh membunuh kelompok yang tidak mau berdamai dan melakukan kezaliman terhadap saudaranya. Demi apa? Menghentikan kezaliman dan terjadinya persatuan. Tapi dia tetap mukmin yang bawa tadi. Padahal dia kelebihan ini, zalim. Tapi dia dikeluarkan dari Islam. Maka inilah peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam banyak sejarah Islam. Seperti terjadi perbuatan kekuasaan-kekuasaan ada di latar belakangi oleh hawa nafsu atau ijtihad-ijtihad yang salah. Jadi kalau terjadi pertempuran, kalau di masa sahabat mereka bukan berperang bukan demi syahwat kekuasaan sebagaimana tuduhan sebagian orang, tapi adalah dalam rangka menegakkan kebenaran. Ijtihadnya berbeda, seperti terjadi waktu perang Siffin. Adapun perang Jamal itu tidak ada perencanaan perang sama sahabat sama sahabat itu. Perang Jamal terjadi penyebab adalah pengkhianatan dari orang Khawarij. Nah, ini perlunya kita tahu. Jamal itu tidak pernah, Aisyah bukan karena ingin merayu Ali, Ali pun pernah ingin merayu Aisyah yang sama Talha dan Zubair waktu itu, tidak. Ya, itu tujuannya. Tapi ketika telah terjadi kesepakatan antara Aisyah dengan para sahabat yang sama Talha dan Zubair kembali ke Madinah, dalam perjalanan mereka beristihad. Lalu kelompok Khawarij yang ada pada posisi mereka melakukan penyerangan terhadap salah satu kelompok tersebut, sehingga satu kelompok ini mengira bahwa kelompok itu telah berkhianat. Karena mereka takut jika Ali dan para sahabat menemukan persatuan, Muawiyah bersatu dengan Ali, membahayakan mereka. Maka ini perlu waspada. kelompok-kelompok yang kerjanya selalu mengadu domba sama kaum muslimin. Karena tujuan mereka untuk melemahkan kaum muslimin. Adapun di antara Muawiyah dan Ali, bukan karena mengkafirkan Ali Muawiyah, bukan karena mengkafirkan Muawiyah Ali, tidak sama sekali. Perbedaannya adalah ijtihad. Dan tujuan mereka pun tidak ingin menghabisi membunuh, cuma sebagai penekanan, ditekan dengan cara kekuatan senjata agar Muawiyah mau berbaiat kepada Ali. Muawiyah bukan tidak mau berbaiat, tapi dengan syarat Ali harus menangkap semua orang yang terlibat membunuh Utsman. Jadi perbedaan ijtihad saja. Ali juga tidak pernah mengaku diri sebagai khalifah dan tidak pula ingin menjadi khalifah, merebut kekuasaan kekhalifahan dari Ali, tidak. Cuman permintaannya, karena Muawiyah adalah sebagian dari kerabat Utsman, meminta agar Ali menangkap dulu pembunuh-pembunuh Utsman. Ali pun memiliki pandangan berbeda, karena menurut Ali kita perlu dulu konsolidasi, menguatkan, karena orang ikut campur dalam pembunuhan Utsman tadi tersebar dalam banyak kabilah. Kondisi belum tenang. Maka Ali beristihad, disatukan dulu, kemudian kaum muslimin ini, setelah itu baru dilakukan penangkapan dan eksekusi dan hukum terhadap orang yang ikut dalam pembunuhan Utsman. Dua istihad yang berbeda. Maka tidak pernah Ali, tidak ada satupun kata-kata Ali dicari dimanapun mencela Muawiyah, dan tidak ada akan antum dapatkan kalimat-kalimat Muawiyah yang mencela Ali. Tidak, antum akan tidak akan dapatkan. Ya, nah, jadi perselisihan tidak mutlak terjadi dalam Islam itu. Kadang-kadang disebabkan karena ijtihad. Ya, nah, kadang-kadang memang tidak dipungkiri. Maka di waktu Muawiyah dan Ali itu, sahabat-sahabat yang lain tidak ikut. Mau ikut, karena seperti Ibnu Umar, menjauhi fitnah itu. Dan ada pun kekuasaan-kuasaan, perebutan kuasaan tadi di masa Abbasiyah, Umayyah, itu lebih banyak daripada urusan duniawi. Kalau urusan duniawi, ya tidak khusus dengan Islam kok. Negara demokrasi memang mereka tidak saling bunuh-bunuhan. Kenapa saya katakan ini? Karena ada sebagian orang menganggap Islam itu selalu dalam apa, membawa peperangan. Enggak. Kalau masalah haus kekuasaan, manusia itu sama, baik muslim maupun kafir, maupun demokrasi. Sistem demokrasi memang tidak banyak telah menghabiskan nyawa. Siapa mengatakan tidak? Perang dunia kedua, perang dunia ketiga, dan banyak sekali kejadian di mana-mana. Merebut kekuasaan tidak sedikit terbunuh. Pemilu aja cuma berapa yang termati. Jadi syubhat-syubhat ini perlu kita jawab. Masalah dalam urusan dunia begini, itu bukan tidak dibawa-bawa Islamnya, karena Islam tidak pernah membolehkan hal itu terjadi. Tapi umat Islam, ada yang disuruh sholat, ada yang enggak sholat, ada yang suruh puasa, enggak puasa. Dilarang membunuh, dia membunuh. Dilarang mencuri, mencuri. Karena yang salah itu muslimnya, bukan Islamnya. Nah, ini harus dibedakan. Baik, jadi ini diantara dari Al-Sunnah Jemaah menyebutkan bahwa dosa besar itu tidak mengeluarkan orang dari Islam, seperti terjadinya pembunuhan sama peperangan sama orang beriman di sini. Ya, jika salah satu dari kelompok itu melakukan kezaliman, tidak mau berdamai, ya, faqatil lati tabi hatta tafi'a li amrillah. Perangi itu kelompok yang enggan untuk bersatu dan tidak mau berhenti dari kezaliman sampai dia mau kembali kepada perintah Allah. Ya. Fa in fa'at fasli bainahuma bil 'adl. Jika mau berdamai dia, maka damai antara kau dengan keadilan. Wa aqsitu, berbuatlah. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah suka pada orang adil. Innaman mu'minu ikhwatun. Semua orang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina ikhwaikum. Damaikan di antara saudara kalian. Bukan diadu domba. Yang ada hari ini kerjanya dan banyak sekali dari tokoh-tokoh itu membuat pada ormasnya fanatik dan membenci kaum muslimin yang bukan dari ormasnya. Dengan memberikan label-label Allah kan Wahabi dan ini dan itu, dengan tujuan apa? Bukan malah mencari titik bagaimana apa disolusi dicarikan, tapi ini tidak dilakukan sifat adu domba, pecah belah, ya, Ini bukan bijak. Bijak dari mana orang begini yang mengakukan toleransi? Dari mana dia orang seperti ini? Jadi hari ini banyak sekali orang-orang yang mengaku bijak, tapi secara praktek dan kenyataan dia adalah orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi ini dan merusak persaudaraan sesama kaum muslimin. Adapun kajian-kajian ilmiah, selama dalam koridor ilmiah, dalam kitab-kitab fikih, masalah kunut, masalah fatihah, masalah apa saja, sudah diskusi ulama sudah lama. Diskusinya akan ada sampai hari kiamat, tidak akan bisa dihentikan selama kitab-kitab Tuhan dibaca oleh kaum muslimin. Tetapi dengan cara membaca kitab itu dengan dalil, bukan dengan cara berbohong, mempelintir, dan segala macamnya. Sampai mengatakan demi membela pendapat salat 20 itu, oh gak ada hadisnya yang salat 8, itu kan bohong namanya. Dengan oh salat syirknya bismillah itu tidak ada hadisnya itu, itu kan bohong. Itu tidak ilmiah seperti itu. Kalau ilmiah itu adalah dikaji kedua kelompok, dilihat dalil masing-masing, lalu kita melihat mana yang lebih kuat dalilnya. Gitu. Itu yang ilmiah, tanpa perlu mengolok. Setiap orang yang tidak sesuai dengan apa yang kita rajikan, lalu disebut wahabi. Akhirnya semua orang jadi wahabi, sahabat jadi wahabi, karena gak pernah demikian seperti mana mereka lakukan, kan gitu jadinya. Nah inilah model-model. Jangan sematkan gelar-gelar. Maka Allah tegaskan. Dengan tujuan mengejek, mengolok. Tidak boleh. Nah sementara hari-hari ini betapa kaum muslimin selalu diprovokasi-provokasi dengan cara begini. Padahal perbedaan-perbedaan ini, bahkan banyak perbedaan yang lebih dahsyat di tengah ulama. Tungka antum, Imam Malik mengatakan bahwa puasa 6 hari Syawal itu tidak ada. Imam Malik kata juga, basmalah itu bukan bagian surah ayat surah Al-Fatihah. Gimana itu? Ya, tapi itu kan cuma menulis. Tidak ada pernah ulama menuduh, wah ini Malik Wahabi. Pokoknya setiap pendapat, dan ada pula model hari ini, cara beragama orang adalah, pokoknya ada pendapat ulama, itu hujah. Pendapat ulama bukan hujah. Ulama itu diterima pendapatnya bila dia mampu mengungkapkan dalil. Karena mereka pendapat sesuai dengan dalil yang sampai mereka pada mereka. Nah kita juga bukan mematok pada satu pendapat, tapi meluas ke ufuk ilmiah kita. Mencoba membaca pendapat A, B, C, membandingkan pendapat itu bukan karena sesuai dengan keinginan kita, dengan masyarakat kita, bukan. Dalilnya kemana disuruh? Mana yang kuat? Itu yang kita lakukan. Baik. Kemudian, jadi Allah SWT memintakan orang beriman itu bersaudara. Maka damaikan di antara saudara kalian. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Bertawakal kepada Allah SWT mendapat rahmat. Kemudian, ini wajudil ayat saya bacakan tadi ya. Diriwayatkan Imam Muslim dengan sanad Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, yudkhilullahu ahlal jannati jannata. Yadkhul man yasha' bi rahmatihi. Yudkhil man yasha' bi rahmatihi. Allah masukkan orang ahli surga, penghuni surga ke dalam surga, dan Allah masukkan mereka ke dalam surga sesuai dengan rahmatnya. Kemudian wa yudkhil ahlan nar nara. Lalu atau wa yudkhil ya. Kemudian Allah juga masukkan ahli neraka ke dalam neraka. So mayakul unzuru madza wajad man wajadtum fi qalbi. Unzuru man wajadtum fi qalbihi mithqala habatin min khardalin min imanin fa'khrijuhu. Kata Allah kepada malaikat, tolong lihat orang-orang di dalam neraka jahanam itu, barang siapa yang ada dalam hatinya seperti biji zarah dari nilai keimanan, keluarkan dari api neraka. Ini berarti apa? Yaitu orang-orang itu masih muncul usul iman, maka itulah yang membuat dia mendapatkan keluar dari api neraka. Maka tidak kafir dia. Itu dalam neraka ini. Jadi adakah orang muslim masuk neraka? Ada. Cuma tidak ada yang kekal. Ya. Maka di sini Allah perintahkan dalilnya keluarnya pelaku maksiat dari neraka, dosa besar. Buyukhrijuna minha, maka buyukhrajuna minha, mereka dikeluarkan api neraka itu. Hamman qad intahisu, sudah menjadi hitam, bara, ya, menghitam. Fa yulqauna fi nahril hayat, lalu dilemparkan kepada sungai kehidupan namanya, sungai hayat. Kemudian fa yamutuna fihi kama yamutul habatu ila janbi as-sail di sini ya. Sebagaimana tumbuhnya apa namanya biji ya dimasukkan dalam sungai itu tumbuhlah dia. Lantar kaifa takhruju safra'u mutalawiyah. Wow, multawiyah, multawiyah. Jadi, tunggu sikit-sikit ya. Setelah dimasukkan dalam sungai tersebut, jadi manusia ini kembali dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelan-pelan sedikit demi sedikit dia menjadi ya, bersih dari berbentuk manusia. Namun di wajah mereka masih tertulis tanda-tanda dia bekas penduduk neraka. Maka disebutkan oleh yang lain, mereka minta kepada Allah agar ciri khusus karena penduduk neraka itu minta dihapuskan. Malu sama penduduk neraka surga yang lainnya. Setelah masuk surga, itu ciri itu masih ada di muka mereka, maka malu mereka. Mereka minta kepada Allah agar itu dihapus dari wajah mereka. Jadi ada tulis jahannamiyun. Ini adalah mantan penduduk neraka jahannam. Baik. Baik, ya. Ini dalil tentang tidak kekalnya pelaku dosa besar di dalam neraka. Baik. Berikutnya. Wah. Cuma satu judul sempat kita ambil. Baik, kita ambil sedikit asar maksiat sebelum kita lanjutkan. Siapa yang bisa menyebutkan contoh dosa besar? Ah. Bentar. Terus apa lagi? Yang sebutkan tadi? Ya, betul. Baik, siapa yang bisa membedakan perbedaan antara pelaku dosa besar dan pelaku dosa kecil di dunia? Betul. Betul. Apa perbedaan pelaku dosa besar dengan orang yang melakukan dosa keluar dari Islam di akhirat kelak? Padahal baik ya, ini penyemangat aja ya. Baik, pengaruh maksiat terhadap iman, pengaruh maksiat terhadap iman. Nah, ini juga sudah kita jelaskan tadi. Kalau orang murjiah mengatakan maksiat tidak ada pengaruh pada iman, gitu. Tapi kalau orang khawarij mengatakan maksiat menghapus iman. Kalau kita tidak, maksiat itu mempengaruhi iman, tapi tidak mengeluarkan pelakunya dari iman, dari Islam. Baik. Al-maksiat, apa maksud maksiat? Khilafu ta'ah. Itu lawan daripada ketaatan. Itu maksiat. Kalau enggak taat, ya bermaksiat. Maksiat. Nah, maksiat ini berbentuk apa? Sawankan, tarkan au li amrin au tirkaban li nahyin. Imma meninggalkan perintah atau melakukan yang dilarang. Baik. Dan iman sebenarnya telah kita jelaskan sebelumnya ada 73 atau sekian, 70 sekian atau 60 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah mengungkapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, dan paling rendah adalah yaitu membuang duri dari jalan. Falaisya syu'abu ala hadin sawa. Maka tadi telah juga sudah berkali kita sebutkan cabang-cabang keimanan tidak sama ukurannya. Ya. Dan juga tidak sama hukuman dosa jika meninggalkan yang diperintah atau melakukan yang dilarang. Berbeda-beda tingkatannya. Baik. Maka berbeda-beda pula lah dosa jika melakukan suatu maksiat. Ya. Jika melakukan kana juhudan wa takhiban fa yanqsul iman. Jadi, jika dia mengingkari dan mendustakan, maka ini naqidatun lil iman, membatalkan keimanan. Jadi beda antara mendustakan dan mengingkari. Ah, contohnya siapa yang pernah kita sebutkan di awal contohnya? Siapa bisa sebutkan contoh? Antara mendustakan dengan tidak melakukan. Tidak setiap orang tidak melakukan itu dihukum mendustakan. Contohnya apa? Ah. Ya. Ah, ya, betul. Ingkari puasa tidak wajib, ini mengeluarkan Islam. Tapi dia tidak berpuasa, sudah dapat. Nah, itu yang lain. Jadi kalau dia tidak berpuasa karena dasar kemalasan, tidak mau, bukan karena mengingkari kewajiban, ini tidak mengeluarkan dari Islam. Nah, itu bedanya. Takdzib wa juhud itu beda. Ya, kalau dia mendustakan, umpamanya dia tidak percaya tentang adanya umpamanya perintah melaksanakan haji, perintah melaksanakan menutup aurat, enggak ada perintah itu katanya. Ini juhud. Tapi kalau dia tidak menutup aurat, namun dia ketahui menutup aurat itu adalah perintah agama, dia tidak keluar dari Islam. Hanya maksiat. Tapi kalau dikatakan perintah menutup aurat itu tidak ada dalam Al-Qur'an, keluar dari Islam. Beda itu. Maka semarin kita katakan, orang yang mengatakan zina itu halal, walaupun dia tidak berzina, keluar dari Islam. Tapi kalau ada orang berzina, namun dia mengatakan zina itu dosa besar, dia tidak keluar dari Islam. Nah, itu pentingnya. Jadi maksiat itu bila dilakukan, bukan karena juhud, bukan takdir, mengingkari tentang larangannya atau perintahnya, maka itu tidak membuat dia keluar dari Islam. Dia sadar durhaka pada orang tua itu adalah dosa. Nah, mencuri itu adalah dosa. Namun dia lakukan. Riba itu dosa. Namun dia lakukan. Tidak melakukan Islam. Tapi kalau dia katakan riba itu halal, sama seperti jual beli katanya. Beda, ya. Baik, di antara firman Allah Subhanahu wa taala, fakadzdzaba wa 'asa. Ya. Dan qatakunu fi madun adillah fala subihi qurul min iman. Ah, boleh jadi tidak karena itu maka dia tidak keluar dari iman. Tetapi mengurangi dan membuat cacat pada kesempurnaan imannya sesuai dengan kadar maksiat itu, dosa maksiat itu atau perintah ditinggalkannya, seperti dosa besar zina, mencuri, minum khamar, lainnya. Ghair mu'taqidil hilliha, bukan karena menghalalkannya. Ya, maka itu bila dilakukan akan mengurangi iman dalam hatinya. Ya. Sesuai dengan rasa takut dan cahaya yang ada dalam hatinya tentang keyakinan kepada hal yang diperintahkan tersebut. Wa in baqiya asl tasdiq fi qalbi fa in ana ba illah. Maka masih dia tahu bahwa itu adalah maksiat. Itu dilarang Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala wa amila salihan, maka disebutkan dalam hadis la yazni hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina seorang yang berzina dan dia beriman. Kan ada begitu. Para ulama ada dua penafsiran menyebutkan. Iman itu diangkat saat dia berbuat itu, lalu setelah dia takut dan bertobat, imannya kembali kepada dia. Namun berarti bukan berarti dia keluar dari Islam. Baik. Maka ini semoga raja ila qalbihi nuru, kembali kepadanya rasa cahaya ke dalam hatinya, juga rasa takut itu. Tapi bila dia berbuat maksiat, dia tahu itu maksiat, takut kepada Allah, namun selalu dilakukan, zada rainu ala qalbihi ila yaktuma alaihi. Dosa, makin dosa, makin dosa, akan membuat hatinya selalu dibintik hitam. Bintik hitam akan menutup mata hatinya. Sehingga falasbihu lai afayasbih fayusbiha lai arifu ma'rufan wa lai yukiru mungkaran. Sehingga akhirnya dia tidak bisa membedakan mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar. Ini hati yang sangat berbahaya. Kalau maksiat itu dilakukan terus, akan menutup hati dari melihat mana yang salah dan mana yang benar. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah musibah terbesar bagi seorang, yaitu tidak bisa mengetahui mana yang salah dan mana yang benar. Baik. Kemudian berdasarkan hadis, innal mu'min idza adna makan nuqtatun sauda fi qalbi. Seorang berbuat dosa, orang memang dosa, maka ada bintik hitam pada hatinya. Jika dia bertobat, bersih hatinya kembali. Dan jika dia selalu berbuat maksiat dan maksiat, maka bintik hitam itu akan semakin bertambah, maka dia akan menutup hatinya. Yang ini Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Kalla bal ran ala qulubihim ma kanu yasbun." Maka akan selalu ada rain di hati mereka setiap perbuatan dosa yang mereka lakukan. Lama-lama hatinya menjadi hitam kelam. Ya. Kemudian di sana ada contoh yang disebutkan bagaimana pengaruh maksiat terhadap iman itu adalah seperti pohon yang besar, pindang. Kemudian dasarnya urat tunggangnya adalah tasdik, percaya kepada Islam ini. Ya, dan itu adalah urat tunggang itu membuat dia hidup. Kemudian cabang-cabangnya adalah amal soleh. Dan cabang tadi ada buah, ada daun yang membuat dia hidup. Karena daun tadilah yang menyerap matahari, ya, hujan, segala macamnya. Semakin bertambah amal solehnya, maka pohon tadi akan semakin bertambah pula cabangnya. Ibaratnya begitu. Tapi setiap dia berbuat dosa, gugur daunnya, gugur cabangnya, lapuk batangnya, sampai-sampai nanti urat tunggangnya bisa lapuk. Itu pengaruh gambaran tentang maksiat. Ibaratnya setiap bermaksiat dia, gugur dahannya, gugur dan gugur dan gugur dan gugur, sampai tinggal batangnya, batang pun sudah diteropos terus dan terus. Nah ini contoh yang ingin beliau pendekatan dalam bahaya maksiat. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassalamualaikum. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Amin. Dan untuk belajar kami pada siang hari ini. Amin, amin. Jazakallah. Para jemaah dan sejawat semuanya, marilah kita untuk pertama kalinya dan kesekian kalinya mengaturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat-Nya, atas segala limpahan kasih sayang-Nya, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa hadir dalam suasana Ramadan yang mulia, dan kita pada siang hari ini juga bisa hadir pada majelis yang mulia, sangat mulia, yaitu kajian Islam dengan tema Tazkiyatun Nafs, kembalikan hatimu pada fitrahnya. Kalau dengar tema ini sebenarnya ada getaran-getaran tersendiri ini di dalam hati saya pribadi ini, karena tema ini sangat penting, tetapi rasanya berat sekali untuk bisa mencapai level yang ini. Tapi mudah-mudahan pada siang hari ini kita ngaji bersama dengan Ustadz Dr. Shafiq Reza nanti bisa mendapatkan ilmu yang nanti kita bisa gunakan untuk pedoman kita jalankan sehari-hari, mudah-mudahan bisa secara perlahan akan mensucikan jiwa kita. Amin ya rabbal alamin.